Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada hari ini yaitu ayat 103 dari surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin. Artinya, barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ayat ini adalah mengingatkan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya adalah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang timbangannya yang berat itulah orang-orang yang mendapatkan pahala dan ditempatkan Allah surga, tempat yang paling indah nanti di akhirat kelak nanti. Tapi apabila mereka itu timbangannya yaitu tidak berat atau ringan, maka hal ini juga akan menjadikan mereka itu tidak akan menikmati surga. Khalidina fiha fi jahannam khalidun. Mereka itu kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran yang mengerikan tentang siksa neraka. Ini merupakan suatu rahmat agar hati kita bergetar dan berupaya keras menjauhkan diri kita dan menghindari siksa neraka ini. Bukankah ketika syariat menetapkan tangan para pencuri akan dipotong, bukan bermaksud memotong tangan-tangan manusia, tapi mencegah mereka dari akibat yang seperti ini yang akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Allah menjelaskan dan menerangkan tentang hakikat qisas. Dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Artinya, kejaminan kelangsungan hidup adalah jaminan keamanan kita agar kita selalu merasakan damai adanya di akhirat, di dunia. Tentunya di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran yang paling indah. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana LSMA. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke 103 ini adalah merupakan keterangan paradoks dari keterangan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang surga, tentang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, sedangkan di ayat 103 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang merugi. Waman khaffat mawazinuhu, siapa saja yang ringan timbangan amal kebaikannya. Siapa mereka ini? Siapa saja. Allah tidak mengatakan bahwa yang ringan ambal timbangannya ini adalah misalnya preman. Yang ringan timbangan amal kebaikannya ini adalah orang-orang yang selalu melakukan tindakan yang tidak baik misalnya, ya. Tapi siapa saja, dalam artian seperti ini, mungkin saja kita akan bisa menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang seperti ini. Ya, jadi jangan tuduh orang lain, tetapi kembali untuk melihat diri kita. Sudah seberapa banyak kira-kira melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini? Ya, bukan status yang menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, karena dari dua ayat yang menjadi pembahasan kita yang sebelumnya dan kemudian pada hari ini, Allah mengatakan faman, ya, siapa saja. Bukan berarti karena statusnya ustadz dia kemudian berhak masuk ke dalam surga. Bukan berarti karena statusnya adalah orang pasaran kemudian dia harus masuk ke dalam neraka. Ya, bukan berarti statusnya dia adalah seorang guru kemudian dia masuk ke dalam surga. Bukan berarti statusnya dia adalah seorang pemulung misalnya kemudian dia tidak layak untuk masuk ke dalam surga dan hanya layak untuk masuk ke dalam neraka. Surga dan neraka, ya, kelayakannya itu bukan karena status tapi karena perbuatan. Sekali lagi, jadi jangan melihat kita statusnya sebagai apa, orang kaya, orang berpangkat, kalau ternyata sikap kita, amal kita, perbuatan kita tidak layak untuk membuat kita masuk ke dalam surga, maka kemudian kita tidak layak masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau ternyata kita adalah seorang yang hidup sederhana, ya, bahkan makan saja susah, tapi ternyata di dalam tindakan keseharian kita, ya, kita susah tapi suka membantu orang. Kita susah tapi tidak pernah menyakiti hati orang. Kita susah tetapi ternyata selalu berusaha untuk membantu orang lain. Maka bukan karena status ekonomi kita sebagai orang miskin yang membuat kita tidak layak untuk masuk ke dalam surga, tetapi karena sikap dan perbuatan kita yang ternyata adalah berbuat baik, maka kemudian kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja, bukan status karena tapi karena perbuatan. Jadi sekali lagi kita mengaca diri di ayat ke-103 ini, wa man khaffat mawazinuhu, siapa saja yang ringan timbangan kebaikannya. Coba perhatikan diri kita kembali, coba pikirkan kembali, saya hari ini kira-kira sudah melakukan apa ya? Ya, apakah amal kebaikan saya lebih banyak ataukah amal kejahatan saya jauh lebih besar daripada amal keburukan saya? Artinya, kita patut waspada kalau ternyata hari ini perbuatan kita adalah perbuatan dosa dan maksiat, itu artinya kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang khasiru anfusahum, ya. Mereka adalah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi pada diri mereka sendiri, ya, rugi terhadap diri. Baru itu di dunia, ya. Kalau ternyata itu kita teruskan, khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kalau kita tidak cepat-cepat sadar, kalau kita tidak cepat-cepat memperbaiki diri, kalau ternyata masih juga kita meneruskan sikap dan tindakan kita yang sama bejatnya atau sama dosanya hari ini, besok, seterusnya, maka bukan hanya kita termasuk ke dalam golongan khasiru ampusahum, mereka adalah golongan orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri, nanti kelak di hari akhirat fi jahannam khalidun, sudah rugi dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Jadi para pendengar RRI yang kami cintai dan kami sayangi, ya, ini adalah merupakan imbauan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk tetap waspada, untuk tetap banyak melakukan introspeksi diri, untuk kembali mengaca diri sudah seberapa banyak kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita ini, ataukah yang kita lakukan selama kita hidup ternyata masih kurang baik. Nah, ada satu hal yang penting yang juga kita harus pahami, kenapa kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, ya, bahwa perbuatan jahat itu akan bisa menutupi kebaikan yang kita lakukan, ya. Ini bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kalau seseorang melakukan tindakan tidak baik, itu biasanya tidak akan pernah puas pada satu perbuatan itu saja, ya. Akan tetapi akan tetap ada, ya, keinginan dan mulai terpancing disertai dengan indahnya bisikan-bisikan syaitan, sehingga akhirnya perbuatan jahat pertama, perbuatan dosa pertama yang kita lakukan itu akan ada dilanjutkan, akan bersambung dia kepada perbuatan jahat yang selanjutnya. Inilah yang harus diwaspadai, karena perbuatan negatif, perbuatan dosa dan perbuatan jahat itu ibarat candu yang tidak akan membuat si pelakunya puas pada perbuatan pertama, akan tetapi akan berusaha untuk melakukannya besok hari, kemudian dan selanjutnya. Dan kalau ini dilakukan tanpa dia sadari, ternyata sisa perjalanan hidupnya dia lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Saya kira itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini menjelaskan tidak ada melihat dari golongan pangkat, karena dimulai firman Allah ini dengan waman khaffat mawazinuhu, siapa saja yang terkena dalam timbangan ini dan timbangannya itu ringan, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Tentunya mereka itu digolongkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat merugikan dirinya sendiri, karena mereka sudah banyak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan amal ibadah kita. Semoga itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.